Mitra bisnis, nilai tukar rupiah dalam beberapa hari terakhir mulai mengalami kekuatan dibandingkan dolar Amerika. Bahkan berhasil berada di kisaran Rp11.500 per dolar Amerika. Kalangan pengusaha menanggapi positif pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar tersebut. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Saya melihat begini ya, apapun rupiah yang kuat itu juga cukup baik lah ya. Ini kan sebenarnya rupiah di bawah 12.000. It's okay aja, tapi okay untuk kita punya eksportir. Kita tentu nggak baik ya, karena mereka tentu rupiahnya lemah, mereka untung eksportir kita. Importir kita diuntungkan. Kalau rupiah yang kuat ini pasti nanti importir barang-barang lebih banyak masuk ke Indonesia. Untuk berkompetisi dengan barang-barang produksi kita juga makin susah kita nanti. Ya kan? Jadi ini semua harus dilihat keseimbangannya. Tapi kalau bahwa itu masih berkisar antara 11.500 sampai 12.500, saya pikir sih masih oke-oke aja lah. Saya nggak melihat bahwa itu akan lebih turun ya. Karena rupiah ini besok dengan kita punya angka-angka, kita punya ekspor menurun karena kita nggak bisa ekspor mineral lagi. Itu nanti akan mempengaruhi lagi goncang-gancingnya daripada kita punya dolar lagi ya. Jadi defisit kita bisa bertambah lagi ya juga dengan kita import banyak dengan bencana-bencana alam ini ya. Jadi kita punya import akan menaik, kita punya ekspor berkurang. Nah, dengan defisit trade ini nanti kita punya rupiah akan melemah lagi. Dan itu biasa saja, jangan kita menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Yang penting pemerintah menjaga jangan sampai kita punya trade defisit itu terlalu tinggi dan menjaga rupiah. Dolar kita itu bisa diatur sedemikian sehingga jangan berlebih-lebihan lah. Dia baik kekuatannya maupun pelemahannya gitu. Jadi kita bisa hitung harga pokok kita sebagai pengusaha-pengusaha. Itu aja yang saya pikir yang penting. Tapi jangan kita lihat sehari-hari. Kalau lu lihat sehari-hari bisa gila lu lihat. Kalau spekulasi-spekulasi dolar ini kita mesti ikut main-main. Sebab dia ngapain. Kan cari untung dari sana kan. Itu kelompok kecil aja pedagang kok. Nggak usah kita perhatikan yang gitu-gituan. Nah, kalau menurut Anda, apakah rupiah dapat menguat di kisaran Rp10.000 atau lebih rendah dari itu? Nggak bisa lah gila. Kalau di bawah Rp10.000 sudah nggak ada lah gila itu. Nanti di pemerintah yang akan datang bahwa dalam kisaran nggak ada lah itu. Pemerintah sekarang nggak mungkin ada terobosan lagi. Orang udah mau pemilu kok. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.